Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'il Juyus al-Islamiyah ala al-harbil mu'attila wal-jahmiyah. Wa fi sahihi Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, walladhi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, fata'ba alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alayha hatta yarda anha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, wa fi sahihi Muslimin, terdapat dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam, atau anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah, yang jiwa saya ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih, tidaklah ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya keranjang, fata'aba alaihi, kemudian sang istri menolak, illa kana alladhi fis sama'in sakhitan alaiha, kecuali yang di langit yaitu Allah Jalla wa'ala akan murka atas perempuan tersebut, hatta yarda anha, sehingga suaminya ridha kepadanya. Hadis yang mulia ini menunjukkan besarnya hak suami atas istri yang wajib dipenuhi. Di antaranya adalah hak untuk menyeru istrinya kepada ranjang. Apabila sang istri tak melayani suaminya, padahal tidak ada uzur baginya, dia mampu, ya, dalam keadaan sehat walafiat, tapi dia menolak ajakan suaminya dan suaminya marah padanya semalaman karena sang istri tak mau meladeni suaminya, maka sungguh semalaman pula Allah yang di langit murka kepadanya. Sampai kapan murkanya itu? Sampai suami itu hilang kemarahannya. Ketika dia ridha kepada istrinya, barulah Allah hilang pula kemurkaannya kepada wanita tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Bahwasanya Allah yang kita sembah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Ya. Dan fitrah manusia yang sehat, logika orang-orang sehat, senantiasa mengatakan Tuhannya di langit. Selalu kita katakan yang di atas, ya, nanti akan murka kepada kita. Yang di atas, biasa dalam perkataan sehari-hari, ya. Yang di atas sana nanti akan merahmati kita. Yang di atas sana, itu perkataan yang biasa kita ucapkan. Dan itulah fitrahnya manusia. Memang Allah di atas dengan zatnya, bukan di mana-mana menyatu dengan makhluknya atau menitis dalam tubuh makhluknya, sebagaimana ungkapan Ahlul Hulul Ibnu Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj yang mengatakan telah menitis Tuhan dalam dirinya, persis sebagaimana ungkapan orang-orang Nasara yang mengatakan menitis ruh Tuhan Allah pada Isa bin Maryam, atau ungkapan Ibnu Arabi lebih ekstrim, semua yang ada ini adalah wujud Tuhan belaka. Semuanya semu, bukan makhluk tapi semuanya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan Allah Maha Tinggi. Ya. Ini diantara keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yardha 'anha. Yang di atas Allah akan murka kepada, dan ini menunjukkan i'tiqad ahli sunnah. Bahwasanya Allah punya sifat murka terhadap hamba-hambanya yang tak taat padanya. Murka kepada hamba-hambanya yang zalim, kepada hamba-hambanya yang fasik. murka kepada wanita yang tak pandai bersyukur kepada suaminya, murka kepada wanita yang tak mau patuh kepada suaminya. Dan ini sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa'ala, yang tak akan sama dengan murkanya makhluk. Hatta yardu anha, sehingga sang suami ridha, barulah Allah pun ridha kepada wanita tersebut. Dan ini menunjukkan ridha Allah ada pada ya keridhaan suami. Ridha Allah terhadap seorang perempuan ada pada keridhaan suami. Ketika suami tak ridha kepadanya, Allah tak ridha kepadanya. Sungguh terancam perempuan-perempuan yang tak membuat ridha suaminya dengan neraka. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Di sana ada seorang wanita yang sedang bertamu. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana yang kau lakukan terhadap suamimu?" Dia menyebutkan bahwasanya dia berupaya untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya semampunya. Maka Nabi ingatkan dia, "Ketahuilah, sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu." Subhanallah. Jadi ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, pintu surganya adalah suaminya. Dan sebab yang paling banyak menenggelamkan perempuan-perempuan dalam neraka adalah tatkala mereka membuat murka suaminya, tatkala mereka tak pandai bersyukur kepada suami. Apapun diberi tak sempurna baginya, kurang semuanya. Begitulah tabiat orang-orang tak pandai bersyukur. Anda belikan untuknya mobil mewah pun dia merasa kurang, kan dia melihat yang lain lebih mewah mobilnya. Tak pandai bersyukur. Ya, Anda belikan kulkas mungkin yang sampai 3 pintu, tetap juga akan mengeluh, menganggap ini tak ada apa-apanya, karena ada punya tetangga lebih besar. Begitulah seterusnya. Inilah perempuan-perempuan yang terancam dengan neraka. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, tak pernah ada di neraka yang lebih banyak jumlahnya daripada kalian, wahai kaum wanita. Ketika ditanyakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, yakfurna bil ashir, karena kufurnya mereka kepada kebaikan suami mereka. Naam. Wa dhakara Utsman bin Sa'id ad-Darimi anna Aba Burdata ibni Abi Musa al-Ash'ari ata Umar bin Abdul Aziz faqal haddathana Abu Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u Allahu al-umama yawm al-qiyamati fi sa'idin wahidin fa idza bada lahu an yasda'a baina khalqihi مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا فيقول من أين تعلمون أنه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا الرسل فيقول هل تعرفونه فيقولون نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا مأشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا فقال عمر لأبي بردة الله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي من يبدكن أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري أتى عمر Ibn Abdul Aziz bahwasanya Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari pernah datang menemui Umar bin Abdul Aziz khalifah kaum muslimin. Faqala haddatsana Abu Musa, dia berkata kami telah diberitahukan oleh ayah kami Abu Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda yajma'ullahu al-umama yaumil qiyamah, Allah akan mengumpulkan setiap umat di hari kiamat. Fi sa'idin wahid, dalam satu barisan. Fa idza badalahu an yasda'a baina khalqihi, tatkala Allah SWT berkehendak untuk menampilkan dirinya di antara makhluknya. Matsala likulli qaumin ma kanu ya'budun, maka Allah kembali menciptakan ya terhadap setiap kaum tuhan-tuhan yang dahulu mereka sembah. Yang menyembah batu, Allah akan ya buatkan bagi mereka batu tersebut yang mereka pahat. Yang memuja kayu, Allah akan buatkan pula demikian. Apapun yang mereka sembah, Allah akan kumpulkan dengan para penyembah-penyembahnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, sesungguhnya kalian dan apapun yang akan sembah semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam yang kalian akan dimasukkan padanya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha, kalau benar semua yang akan sembah itu tuhan-tuhan, tak akan mungkin mereka masuk ke dalam api dibakar beserta kalian. Maka Allah akan tampakkan setiap umat ya tuhan-tuhan yang mereka sembah, semuanya digiring. Ya, Allahumma illa, kecuali tuhan-tuhan yang disembah oleh ya manusia yang dia tak rela dari makhluk hidup, sebagaimana Isa bin Maryam yang tak rela disembah, berlepas diri dia daripada kaumnya, ya, atau malaikat-malaikat yang disembah, dan begitulah seterusnya. Wali-wali yang disembah oleh manusia. Kemudian fayattabi'unahum, akhirnya semua umat, semua penganut agama mengikuti tuhan-tuhan mereka yang digiring ke neraka. Hatta yuqhimahum yuqhimun hatta yuqhimunahum an-nar, sehingga akhirnya ya semua tuhan-tuhan tersebut memasukkan semua pengikut-pengikutnya dengan perintah Allah ke dalam neraka, atau semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang tadi kita bacakan dalam Al-Qur'an. Tsumma ya'tina rabbuna, kemudian datanglah Tuhan kami kepada kami. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya dhaif, tapi maknanya banyak yang sahih, didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian datanglah Tuhan kami, dan Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat yang datang bersaf-saf. Ya. Ini menunjukkan Allah akan datang menyidang manusia, dan tentunya kedatangan Allah tidak sebagaimana kedatangan manusia, sesuai yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak akan sama dengan manusia, ya. Tapi kita wajib membenarkan semua yang terdapat dalam Quran dan dalam sunnah-sunnah yang sahihah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa yaqulu man antum, maka Allah bertanya kepada mereka, kalian ini siapa? Dan Allah lebih tahu. Fa naqulu nahnu mu'minun. Taulangi lagi. Thumma ya'tina rabbuna wa nahnu fi makan. Setelah semua orang-orang penyembah-penyembah tuhan-tuhan selain Allah dimasukkan ke dalam neraka, maka datanglah Tuhan kami dan kami berada pada satu tempat. Ya, dalam Muslim Ahmad, pada tempat yang tinggi. Fa yaqulu, maka Tuhan Allah berkata, "Man antum?" Kalian siapa? Fa naqulu nahnu al-mu'minun. Kami menjawab, kami adalah orang-orang mukmin. Fa yaqulu ma tantadhirun, Maka Allah bertanya, apa yang kalian tunggu di sini? Fanaqulu nantadhiru rabbana. Mereka menjawab atau kami mengatakan, ya sesungguhnya kami sedang menanti Tuhan kami. Setiap umatlah datang Tuhannya masing-masing, didatangkan Allah dan semua telah digiring, tinggallah orang-orang mukmin yang terpaku di sana. Sehingga datanglah Allah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian tunggu? Ya, maka berkatalah mereka, kami menunggu Tuhan kami. Ya, dalam beberapa riwayat datang dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Fayaqulu min aina ta'lamuna annahu rabbukum? Bagaimana kalian tahu kelak bahwasanya dia memang benar Tuhan kalian? Fanaqulu, maka kami menjawab, haddatsatna ar-rusul. Sesungguhnya para utusan-utusan, yaitu para nabi, telah memberitakan kepada kami tentang hal tersebut, tentang Tuhan kami. Au ja'atna ar-rusul, telah datang kepada kami utusan-utusan Tuhan. Fayaqulu hal ta'rifunahu? Maka Tuhan Allah bertanya, apakah kalian mengenal Tuhan kalian tersebut? Fayaquluna na'am. Mereka menjawab, ya kami kenal dengan Tuhan kami. Fa innahu la idda lahu. Sesungguhnya dialah Tuhan yang tak akan pernah ada yang sama dengannya. Fayatajalla lana dhahikan. Akhirnya Allah tabaraka ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka dalam keadaan tertawa. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata, abshiru ma'syarul muslimin. Bergembiralah kalian wahai orang-orang Islam. Fa innahu laysa minkum ahadun illa qad ja'altu makanahu fin nari yahudiyan aw nasraniyan. Bergembiralah kalian wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya tidaklah ada seorang pun kecuali ya. Tidak ada seorang pun daripada kalian kecuali aku telah ya jadikan tempatnya di neraka diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan makna perkataan yang sahih, karena setiap orang kelak akan dibuatkan baginya tempat di surga dan neraka. Maka orang-orang mukmin yang memiliki tempat-tempat di neraka, ketika seseorang meninggal Allah akan tampakkan kepadanya tempat tersebut. Bagi orang-orang mukmin ditampakkan terlebih dahulu neraka. Kata Allah, inilah tempat kalian sebenarnya sekiranya kalian tidak beriman dengan Allah. Kemudian Allah tampakkan baginya surga. Dan Allah berkata, inilah tempatmu yang akan kau tempati kelak karena imanmu kepada Allah. Maka dia bandingkan betapa dahsyatnya neraka dengan nikmat surga, sehingga dia pun bersyukur. Ya, dalam sebagian riwayat dia pun berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya. Adapun orang-orang kafir, ditunjukkan bagi mereka tempat mereka di surga. Kata Allah, inilah tempat kalian sebenarnya di surga sekiranya kalian beriman kepada Allah. Mereka melihat keindahan surga, mereka terpesona dengannya. Kata Allah, tapi ini karena kalian tak beriman dengan Allah, inilah tempat kalian sekarang yang akan kalian masuki, itu neraka. Mereka pun histeris, mereka menjerit melihat begitu dahsyatnya azab di neraka. Artinya tiap orang punya tempat di surga dan neraka. Adapun orang-orang mukmin, tempat-tempat mereka di neraka akan dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kepada orang-orang kufar. Kafling-kafling yang di neraka sana akan ditambahkan menjadi milik orang-orang kufar. Sebaliknya kafling-kafling, ya istana-istana, kenikmatan-kenikmatan orang kafir yang ada di surga akan dibagi-bagikan kepada siapa? Orang-orang mukmin. Maka bertambah-tambahlah kenikmatan kita di surga dengan berbagai macam kenikmatan yang seharusnya milik orang-orang kufar sekiranya mereka beriman kepada Allah. Bertambah-tambahlah azab bagi ahli neraka dari orang-orang kufar, sebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah, ditambahkan bagi mereka semua tempat-tempat orang mukmin. Kembali kepada hadis ini, faqala Umar li Abi Burdah, berkatalah Umar bin Abdul Aziz kepada Abu Burdah anaknya Abu Musa, Allah, laqad sami'ta Abu Musa yuhadditsu bihadzal haditsi an Rasulillah. Benarkah engkau mendengarkan dari Abu Musa bahwasanya dia menceritakan dari Nabi SAW, qala i wallah, berkata Abu Burda, ya aku bersumpah demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, demi dia Tuhan Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali dia, laqad sami'tu abi yadhkuruhu an Rasulillah, aku telah pernah mendengar ayahku menyebutkan hadis ini dari Rasulillah, ghaira marratin wala marratin, bukan hanya sekali dua kali, wala thalathan, bukan tiga kali, lebih daripada itu. Faqala Umar bin Abdul Aziz, berkata lah Umar bin Abdul Aziz, ma sami'tu fil islami hadithan huwa ahabbu ilayya minhu, tak pernah ada hadis dalam Islam yang ku dengar yang lebih ku cintai daripada hadis ini. Subhanallah, itu hadis ketika orang-orang mukmin kelak akan menunggu Tuhan mereka ketika setiap umat telah dipertemukan dengan Tuhan masing-masing, ketika setiap umat dibenamkan dalam neraka bersama Tuhan-Tuhannya, tinggallah orang-orang mukmin belaka. Ketika dipisahkan antara orang-orang mukmin, orang-orang munafik, orang munafik dibenamkan dalam neraka, maka mereka ditanyakan, siapa lagi yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami. Sampai datanglah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa riwayat, maka disingkap Allah lah betisnya. Maka sujudlah semua orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya, dalam membantah orang-orang Jahmiyah, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dan lain-lain, dari jalur Ali bin Zaid bin Imara Al-Qurashi dari Abu Darda, dan sanadnya terdapat perawi yang lemah. Ali bin Zaid ini bin Jada'an termasuk perawi yang lemah. Demikian juga Imara atau Al-Umara Al-Qurashi, seorang perawi yang tak dikenal, majhul, tak dikenal mereka hadis kecuali satu atau dua hadis. Berkata ulama padanya, Al-Azdi dha'ifun jiddan, perawi ini yang bernama Amarah Al-Qurashi, perawi yang begitu lemah sekali. Ya, sebagaimana hadis ini masukkan dalam kitab Ad-Du'afa oleh Ibn al-Jawzi rahimahullah. Sebagian daripada apa yang terdapat dalam hadis ini maknanya sahih, karena bersesuaian dengan keterangan-keterangan dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, tafadhal. Warawa Asy-Syafi'i fi musnadihi. Syafi'i. Warawa Asy-Syafi'i fi musnadihi min hadisi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ata Jibril bi mir'atin baydha'in fiha baydha'a fiha nuqtatun sawda'a إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جبريل وما يوم المزيد قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيها فيها كنب فيه كثب من مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقائد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت وال وزبر جدي عليها شهداء وصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك سبحانه وتعالى على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر ابن أبي داود في جزء وروى الشافعي في مسنده الإمام الشافعي محمد بن إدريس meriwayatkan dalam musnadnya, kalau disebutkan musnad adalah kumpulan daripada hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh para ulama, diriwayatkan sesuai dengan nama para sahabat. Ya, misalnya dimulai daripada hadis Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah yang ada padanya diriwayatkan di sana, hadis Ibnu Abbas dan seterusnya. Musnad yang paling terkenal adalah musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i juga punya kitab Musnad, Darimi juga punya kitab Musnad dan lain-lainnya. Ya, adapun makna musnad adalah sesuatu yang disandarkan secara bahasa. Musnad adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, ya, tak berurutan secara bab fiqih sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, tapi dia hanya menyebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, semua hadis Abu Hurairah sampai selesai, hadis Aisyah sampai selesai, hadis Ibnu Abbas sampai selesai, begitulah seterusnya. Karena itulah musnad agak sulit untuk mengetahui hadis-hadisnya sebagaimana kitab-kitab lain, karena dia bercampur semua hadis tanpa bab, tanpa judul. Itu namanya musnad. Dan ini adalah musnad al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dari hadis Anas bin Malik, artinya dia kumpulkan semua hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, ata Jibril bimir'atin bayda'a fiha nuktatun sauda. Jibril datang membawa cermin yang putih, padanya ada satu nokta hitam. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy ma hadhih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Ma hadhihi, apakah ini? Qala hadhihi al-jum'ah, maka berkatalah Jibril, inilah dia hari Jumat. Fuddilta biha anta wa ummatuka, sungguh engkau telah diberikan Allah karunia keutamaan dengan hari Jumat ini, engkau dan umatmu. Fannasu kullukum fannasu lakum taba', dan semua manusia hakikatnya mereka mengikuti kalian. Ya, al-yahudu wa nasara, dalam beberapa riwayat lainnya al-yahudu yaumus sabti wa nasara yaumul ahad, orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasara memilih hari Minggu, dan Allah beri petunjuk kepada hari Jumat. Yang orang-orang Yahudi Nasara tahu itulah yang hak. Walakum fiha khair, dan dalam hari Jumat tersebut terdapat baik-baik kebaikan. Wa fiha sa'atun la yuafiquha mu'minun yad'ullah, dalam hari itu ada satu waktu taklah seorang mukmin berdoa meminta kepada Allah bi khairin, dengan segala kebaikan. Illa stujibalah, kecuali akan dikabulkan jika tepat waktunya. Wa huwa indana yaumul mazid, kata Jibril, hari itu bagi kami disebut dengan nama hari al-mazid. Al-mazid adalah tambahan, hari Allah tambahkan padanya karunia-Nya. Ya, kelak di hari kiamat, hari Jumat itu disebut hari mazid, hari tambahan, karena Allah tambahkan karunia kepada orang-orang mukmin di surga. Tambahan itu adalah mereka berjumpa dengan Allah setiap hari Jumat. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan baginya adalah al-husna, tempat yang baik itu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Dan Nabi meriwayatkan makna tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dialah nikmat terbesar mengalahkan nikmat surga yang kita masuki. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, wa ma yaumul mazid?" Maka Nabi bertanya, "Jibril, apa yang kau maksudkan dengan hari tambahan?" Qala inna rabbaka attakhadha fil jannati wadiyan afyaha. Sesungguhnya Tuhanmu di hari kiamat telah menyiapkan lembah yang begitu luas. Fihi kuthubun min miskin, padanya ada tumpukan-tumpukan atau gundukan-gundukan ya yang terbuat dari misik. Misik adalah minyak wangi yang paling harum yang dikenal bangsa Arab, yang diambil dari bagian tertentu dari al-ghazal, dari rusa. Ya. Bukan dari bunga-bunga dia. Ada bagian tertentu yang mereka ketahui yang dapat diproses darinya misik yang begitu harum baunya. Ya. Fa idza kana yaumul jum'ati anzalallahu tabaraka ta'ala ma syaa'a min malaikatihi. Jika datang hari Jumat, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat yang Dia kehendaki. Jadi pasarnya kaum mukminin adalah hari Jumat di surga, tempat berkumpulnya mereka dengan seluruh orang-orang mukmin lainnya, dan tempat berjumpanya mereka dengan Allah. Dalam hadis-hadis sahih, setiap kali mereka melihat wajah Allah tabaraka taala, berdialog dengan Allah, semakin baiklah mereka ketika pulang ke rumah-rumah mereka, ketika bertemu dengan keluarga-keluarga mereka, semakin bertambah eloklah wajah mereka, bercahaya, berseri, dan itu tampak oleh keluarga mereka, dan mereka takjub melihat bagaimana suami-suami mereka lebih elok dari sebelumnya. Dan dampak daripada mereka bertemu dengan istri-istri mereka, maka istri mereka pun bercahaya wajahnya menjadi elok, lebih indah. Subhanallah. Ini semua dampak dari melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Wa hawlahu manabiru min nur. Allah turunkanlah malaikat-malaikat di hari Jumat, dan sekitar surga tersebut atau tempat lembah tersebut ada diletakkan mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Tempat-tempat ya, singgasana-singgasana yang terbuat dari cahaya. Alaiha maqa'idun nabiyyin, di atas itulah diletakkan singgasana para nabi-nabi. Wa haffatilkal manabir bimanabir min dhahab, dan mimbar-mimbar tersebut ya dipenuhi dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari emas mukallalah bil yaqut, emas yang dicampurkan padanya batu-batu mahal berupa batu-batu yaqut wa zabrajud ya, alaiha asyuhada. Dan pada mimbar-mimbar yang mengiling mimbar para nabi tersebut yang dihiasi ya dengan emas, dihiasi dengan zabrajud, dan dihiasi dengan ya yaqut, di sanalah letak singgasana para syuhada, wasiddiqun, dan orang-orang yang bergelar siddiq. Fajalasu min waraihim ala tilkal kutub, maka duduklah para nabi dan para yakni duduklah para syuhada dan para siddiqun di belakang mimbar-mimbar para nabi tersebut ya, di belakang gundukan tanah itu yang terbuat daripada misik. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah pun berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Qad saddaqtukum wa'di, aku telah menepati janjiku kepada kalian, yaitu janji sekiranya kalian beriman kepada rasul-rasulku, patuh kepada mereka ya, maka kalian akan kumasukkan ke surgaku, dan inilah janji yang kutepati. Allah menepati janjinya. Fas'aluni u'tikum, fas'aluni u'tikum, maka sekarang waktunya, mintalah apa yang kalian mau, saya akan berikan apa yang kalian mintakan, apa yang kalian minta. Fayaquluna, maka mereka berkata, Rabbana nas'aluka ridwanak, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepadamu keridhaanmu. Fayaqulu qad raditu ankum, maka Allah berkata, aku telah ridhai kalian semua. Walakum ma tamannaitum, dan akan kuberikan kepada kalian apapun yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, yang ada di benak kalian berupa keinginan-keinginan, semua yang ada di benak kalian aku akan wujudkan. Allahu Akbar, itulah surga. Apapun di benak kita Allah akan wujudkan. Ya kata Allah tentang surga, fiha ma tashtahihil anfus. Dalam surga semua ada apa yang digandrungi oleh jiwa-jiwa manusia. Semua yang kita gandrungi di dunia ini, kita gandrung kepada wanita-wanita yang cantik, kita gandrung kepada makanan-makanan yang enak, kita gandrung kepada minuman-minuman yang lezat, kita gandrung kepada rumah-rumah yang megah, mobil-mobil yang indah. Semuanya di surga Allah akan berikan, dengan tentunya tak akan pernah dapat dibandingkan dengan semua yang ada di dunia ini. Semua buah-buahan sama nama tapi beda hakikat. Ya, di surga sana ada buah namanya rumman, delima, tak sama dengan delima di dunia ini. Yang kadang asam, sepat, kadang ada ulatnya. Ya, di surga ada namanya kurma, di surga ada namanya anggur, tapi semuanya tak sama dengan apa di dunia ini. Kata Allah, wa utubihi mutasyabihah. Mereka diberikan yang mirip-mirip, kemiripan dalam nama atau kemiripan dalam bentuk, tapi tak sama. Namanya sama dengan nama-nama di dunia. Ada sungai-sungai terbuat dari susu, sungai terbuat dari madu, sungai terbuat dari khamar, tapi beda dengan apa yang di dunia ini. Nantilah kalau andai kata Allah berikan kita kenikmatan tersebut, kita akan tahu bedanya. Maka apa yang terbayang dalam benak Allah wujudkan semua, tak ada yang terhalang. Subhanallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ladayya mazid, dan aku akan berikan tambahan lebih daripada itu. Fahum yuhibbuna yaumal jumat, karena itulah mereka begitu senang hari Jumat, orang-orang di surga kelak. Lima yu'tihim fihi rabbuhum minal khair, pada hari itu karena Allah akan curahkan kepada mereka berbagai kebaikan. Wa huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbuka subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy, itulah hari ketika Tuhan bersemayam di atas arsy-Nya. Wa fihi khalaqa Adam, itulah hari Allah ciptakan padanya Adam. Wa fihi taqumu sa'a, itulah hari yang padanya kiamat terjadi. Sebagian besar makna hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Walihadzal hadits iddatu turuq, hadis ini memiliki jalur-jalur. Jama'aha Abu Bakar bin Abi Daud fi juz'in, dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Abi Daud dalam satu bagian khusus tentang hadis, yakni seluruh jalur-jalur mengkuatkan hadis ini. Walaupun dalam hadis ini ya riwayat ada yang perawi yang lemah, di dalamnya Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami dikatakan dia matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Dalamnya ada Musa bin Ubaid ya Ar-Rabadhi, juga dia dinilai hadisnya lemah. Tapi hadis-hadis ini dengan jalur-jalurnya, sebagian yang terdapat dalam sini umumnya adalah sahih maknanya. Naam. Wa fi Sunan Ibn Majah min hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum فَإِذَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَسْتَجِيبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Wa fi Sunan Ibn Majah, dan dalam Sunan Ibn Majah min hadithi Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari hadith Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan ayahnya Jabir dan ayahnya Abdullah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina ahlul jannati fi na'imihim, ketika ahli surga bergelimang dalam kenikmatan surga, idh sata'alahum nur, maka tiba-tiba terbitlah bagi mereka cahaya. Farafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka, menengadahkan leher-leher mereka ke arah cahaya tersebut. Fa'idhar rabbu tabaraka wa ta'ala qad ashrafa 'alaihim min fawqihim, ternyata Allah telah mendekat mereka dari atas mereka. Ya, dan Allah tabaraka ta'ala hijabnya adalah cahaya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, wa hijabuhu nurun, Allah itu dihijabi oleh cahaya. Sekiranya Allah tabaraka ta'ala singkap hijabnya ini, akan terbakar makhluk yang melihat kepada hijab Allah ini, cahaya ini. Sebagaimana Allah buktikan kepada Musa, ketika Musa mendengar suara Allah di Gunung Tursina, dia ingin sekali melihat Allah. Ya, maka Allah katakan, ya Musa, kau lihatlah gunung ini. Sekiranya dia mampu melihatku, engkau mampu melihatku. Gunung yang begitu kokoh, batu besar, batu cadas, Allah singkap ketika hijabnya. Ya, maka hancur leburlah Gunung Tursina. Musa pun jatuh pingsan. Tak sanggup kita melihat Allah di dunia ini. Karena itulah siapapun mengatakan dia pernah melihat Allah dengan mata kepalanya, dia telah berdusta. Tak ada yang melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini kecuali binasa. Tak sanggup. Ya, tapi kelak Allah berikan manusia kekuatan di hari kiamat. Karena hukum dunia tak sama dengan hukum akhirat. Saya selalu ulang-ulang. Di dunia ini ketiga hari tak makan, tiga hari tak tidur, mati kita. Subhanallah. Di akhirat kita menanti penantian yang begitu panjang, tak makan, tak minum, berhari, berbulan, bertahun, yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Subhanallah. Allah berikan kekuatan kepada manusia. Tak ada bangku, tak ada kasur, berdiri selama-lamanya di padang mahsyar sampai dimulai persidangan. Allah buat kita mampu. Ya, di dunia ini kita lemah. Selemah-lemahnya makhluk adalah ketika di dunia ini. Ya, tak kuat kita. Tak makan 1 minggu, mati. Berdiri 1 minggu, mati. Tak tidur 1 minggu, mati. Tapi di hari kiamat lain hukumnya. Allah sempurnakan kekuatan manusia. Bahkan Allah sempurnakan fisik manusia di hari kiamat. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan sebagai ulama, geraham ahli neraka saja Allah besarkan sebesar Gunung Uhud untuk dapat azab. Ya, gerhamnya sebesar Gunung Uhud. Wallahu a'lam. Subhanallah. Maka hukum dunia tak sama dengan hukum akhirat. Di akhirat Allah beri kepada kita kekuatan yang sempurna untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala, maka Allah berkata, assalamu alaikum ya ahli jannah, selamat, salam sejahtera, salam sejahtera bagi kalian wahai ahli surga. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah Allah katakan, salamun qaulan min rabbir rahim. Dalam surat Yasin, keselamatanlah bagi kalian dari Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Qala fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi. Nabi bersabda, maka Allah melihat mereka, mereka pun melihat Allah. Dalam beberapa hadis-hadis sahih, Rasulullah mengatakan, innakum satarun rabbakum iyanan, kalian pasti melihat Tuhan kalian dengan terang-terangan dengan mata kepala kalian. Kama tarawna al-qamara laylatal badri, persis bagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam bulan purnama. Ya laysa alaihi ghamam, bulan purnama tak berawan, tak mendung. La tudamuna fi ru'yatih, tak perlu berdesakan melihatnya. Orang tak perlu tolak-tolakan untuk melihat bulan purnama ketika hari terang benderang. Tak ada yang tolak-tolakan, awas aku tak nampak. Semuanya melihat bulan purnama. Maka demikian juga kita tak perlu bertolak-tolakan ketika melihat Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Maka ya, fayanzuru ilaihim, Allah melihat mereka. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka pun melihat kepada Allah. Tapi tak kita liput Allah secara utuh. Tak mampu kita meliputi Allah. La tudrikul absar, pandangan mata tak akan dapat meliput Allah secara utuh. Hanya Allah yang tahu apa yang ditunjukkan kepada kita berupa wajahnya yang mulia tabaraka ta'ala. Ya, fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yanzuruna ilaih, mereka tak berpaling memandang segala kenikmatan lain yang ada pada mereka dari kenikmatan surga selama mereka melihat Allah SWT. Hilang semua kenikmatan. Kenikmatan itu akan hilang ketika melihat ada kenikmatan lebih besar daripada kenikmatan yang ada. Anda merasa bangga ketika Anda menjadi lurah. Kenikmatan akan hilang ketika Anda melihat ada yang lebih tinggi pada Anda. Oh, ternyata ada camat. Subhanallah. Ketika Anda menjadi camat, nikmat ketika diangkat menjadi camat. Tapi Anda lihat, ada lebih indah pada camat. Aku harus menjadi bupati atau wali kota. Ketika dia menduduki jabatan tersebut, indah baginya di awal-awal ketika jalan. Setelah itu dia zuhud dengan kedudukannya. Dia tak mau lagi jadi wali kota. Aku mau jadi orang nomor satu di daerah. Aku mau jadi gubernur. Subhanallah. Dinaikkan jadi gubernur, mungkin indah di awal-awal. Semua proyek gampang. Semua dimudahkan. Tapi dia zuhud ketika melihat dia. Oh, enak juga jadi menteri. Tak iya nih, aku harus jadi menteri. Begitulah seterusnya manusia. Kenikmatan itu akan hilang ketika lebih besar daripada nikmat yang kita miliki. Hari ini Anda menikmati handphone yang paling terbaru. Ya, apa yang paling terbaru? Saya enggak tahu sekarang, yang tahu berapa udah serinya itu. Ya, apa yang terakhir? Apa? iPhone X. Itu berapa? 10. iPhone X kata beliau. Kita anak punya yang kelima, iPhone 5. Dulu di zamannya ini paling paten, di zamannya sekarang dibuang orang. Begitulah kenikmatan hidup. Dulu iPhone 5 itu uish, udah mantap. Satu-satu orang make. Sekarang orang malas belinya. Anda beli iPhone 6. Nampak satu dua hari enak indah. Nampak yang size lebih besar. Ya, oh, lebih enak yang besar, enak balik-balik. Muncul yang 7. Begitulah semua kenikmatan hidup. Hari nikah sama gadis cantik hari ini. Besok lebih banyak cantik pada istriku. Semua kenikmatan itu akan lebur hilang ketika ada kenikmatan lebih besar. Ya. Maka demikianlah tak ada ketika itu mereka ingat daripada kenikmatan semua di surga tatkala mereka melihat kepada wajah Allah Jalla wa Ala. Hatta yahtajibanhum, sampai Allah akhirnya berpisah dengan mereka, Allah berhijab, menghijabi dirinya dari mereka. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diarihim. Tapi cahaya Allah SWT tetap ada bersama mereka, ya, dan keberkahan Allah tetap bersama mereka sampai mereka bawa pulang ke rumah-rumah mereka. Subhanallah. Ada sini sanadnya lemah, ya, dalamnya ada, ya, beberapa perawi yang dinilai lemah. Dalamnya Abdul Fadl bin Isa Ar-Raqashi dikatakan matrukul hadis, tapi tetap saya katakan sebagian daripada isinya ini didukung oleh sejumlah hadis-hadis yang sahih. Wallahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.